cenderung selalu suka menunda apapun dalam hidupnya. Sebentar lagi adalah kata yang sering terucap dari mulut ini. Tunggu nanti. Padahal tak ada kegiatan yang sedang dilakukan. Bahkan tak jarang orang sedang duduk melamun memikirkan yang tak jelas juntrungannya. Dan tak ada pula hasilnya. Sesungguhnya ia sedang melakukan hal yang sia-sia, membuang waktu tanpa makna. Tapi itulah kenyataan hidup yang mengerikan. Dan menjadi lebih menakutkan ketika terlambat adalah untuk kata bertobat, untuk merubah diri seturut dengan perubahan waktu, menemukan yang ilahi di kehidupan ini, tak lagi berpesta diri memuaskan hawa nafsu, berpindah dari satu tempat kejahatan yang lainnya, melakukan kesalahan demi kesalahan yang berikutnya, mengambil keuntungan dari orang lain, menari di atas derita dan air mata banyak orang di sekitar, tapi tak pernah menyadari betapa itu menyakitkan. Seharusnya Anda dengan segera berhitung supaya jangan terlambat untuk bertobat. Selagi masih ada waktu, mengapa terus hidup sebagai penjahat? Berhentilah dan cobalah menjadi baik. Karena orang baik selalu menyenangkan dalam hidup ini. Karena orang baik selalu dibutuhkan di kehidupan ini. Jangan terlambat. Selagi ada waktu, segeralah ambil sikap berdamai dengan kebenaran, berjalan dalam kasih sayang, berbalutkan keadilan. Alangkah indahnya sebuah kehidupan. Jangan terlambat untuk bertobat. Pikirkanlah baik-baik. Mungkin kau tidak membunuh orang lain, mungkin kau tidak mencuri, tapi kau seorang yang sangat iri, yang menghalalkan segala cara yang sesuai dengan kehendak diri. Ah, engkau pun perlu berhenti untuk segera beralih kembali ke jalan yang sejati. Selamat bersikap. Semoga Anda selamat, karena selamat di dalam hidup ke depan. Bersama saya, Bigman Sirait.